Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Senang sekali saya berada bersama bapak-bapak dan ibu-ibu di Masjid Darussalam ini. Alhamdulillah saya lihat tadi 5 saf cukup bagus jamahnya, dan ibu-ibu dapat juga 2 saf. Ada satu doa Rasulullah SAW yang saya ingat melihat salat subuh bapak ibu ini, yang bunyinya begini: Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di awal paginya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa melaksanakan salat subuh berjamaah ini, sebetulnya mudah-mudahan orang-orang yang mendapatkan limpahan berkah doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mendengar hal-hal yang hebat dari Nabi itu, biasanya mereka mencoba untuk melakukan yang terbaik. Di antaranya Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat kaya raya lainnya. Kenapa mereka bisa kaya raya tetapi diberkahi? Sebab ada orang kaya tapi tidak diberkahi. Orang kaya raya di masa Rasulullah yang diberkahi itu mengambil doa tersebut betul-betul dimanfaatkan. Dengan cara bagaimana? Setiap kali mengutus misi dagang mereka ke Syam atau ke Yaman, misalnya kan di dalam surah Al-Quraisy, Rihlatasyita'i wassaif, gitu kan? Para sahabat itu melakukan perjalanan atau misi dagang pada musim dingin ke Yaman dan pada musim panas ke Syam. Nah, para sahabat ini selalu keluar melakukan perjalanan bisnisnya persis usai setelah salat subuh untuk mengambil berkah doa itu. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini dan aktivitas setelah ini juga mendapatkan berkah doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Rabbal Alamin. Saya dan tim bersama Ustadz Zainal dan Ustadz Sahal dari Bandung berterima kasih bisa bersilaturahim. Ini saja buat saya merupakan sebuah kebahagiaan punya saudara, bapak dan ibu di Batam ini. Tapi sayang rasanya kalau kita tidak memanfaatkan ini untuk sesuatu yang lebih besar. Dan saya datang ke sini, saya pikir oleh-oleh terbaik yang ingin saya berikan adalah ilmu tentunya. Ilmu. Dan ilmu ini memang unik. Jika dibelanjakan, bertambah. Tapi kalau harta itu jika dibelanjakan, berkurang. Keunikan ilmu yang lain itu, harta kalau kita punya, kita harus menjaga harta kita 24 jam. Tapi ilmu kalau kita miliki, dialah yang menjaga kita 24 jam. Orang-orang yang menghabiskan umur untuk mencari harta, lalu membelikan apa yang terbaik buat keluarganya dengan hartanya, biasanya keluarga itu tidak punya bobot yang hebat. Beda halnya dengan orang-orang yang membangun keluarganya dengan ilmu. Walaupun tidak kelihatan hartanya banyak, tetapi dia memiliki karakternya sendiri. Nah, jamaah rahimakumullah, ilmu terpenting yang ingin saya berikan pada kesempatan ini adalah sesuai dengan tema yang diharapkan kepada saya, bagaimana membangun keluarga Quran di dalam rumah tangga kita. Ini sebetulnya menjadi impian orang beriman yang berilmu. Tapi kalau keluarga materialistik, keluarga pecinta materi, visi keluarganya gak jelas, pokoknya pengen kaya. Tamat SD masuk SMP, tamat SMP masuk SMA, tamat SMA kuliah, setelah kuliah kerja, setelah kerja kawin, setelah kawin punya anak, setelah punya anak kerja terus sampai kemudian keriput dan kemudian tua, lalu sakit-sakitan dan pasti setelah itu mati. Itu keluarga yang tidak punya visi. Tapi kalau keluarga itu punya visi, pasti tidak mau seperti itu. Contohnya, kebanyakan kita itu, ini yang normal, pergi pagi, habis sholat subuh, keluar, kerja, cari nafkah. Pulang sore, ada yang pulang malam. Ada yang pulangnya seminggu sekali ke kampungnya setelah kerja di Batam. Ada yang pulangnya mungkin sebulan sekali. Ada yang pulangnya 3 bulan sekali. Ada yang pulangnya setahun sekali misalnya. Berarti udah kawin lagi tuh di sini. Sambil yang normal saja. Pulang sore. Nanti hari Minggu jalan-jalan sama anak-anak. Besok kerja lagi. Pergi pagi, pulang sore, malam. Akhir bulan liburan, jalan-jalan lagi sama keluarga. Normal, bagus, tapi tidak visioner. Broken home, rumah tangga yang rusak, itu sebetulnya ukurannya secara psikologis dan secara pendidikan bukan hanya keluarga yang bercerai, bukan. Karena bercerai belum tentu broken home. Sebab di dalam Islam, perceraian memang perkara yang dimakruhkan. Tetapi itu kadang menjadi sebuah solusi. Dan itu agama yang menghancurkannya, harus cerai. Misalnya ketika Ibrahim alaihissalam mengunjungi Ismail di Mekah. Ibrahim alaihissalam itu tidak tinggal di Mekah, tinggal bersama istri pertamanya. Siapa namanya? Sarah. Di Mesir. Tidak setahun sekali Ibrahim itu mengunjungi Ismail. Dan saat wafatnya Khadijah, Hajar maksud saya, saat Hajar wafat, Ibrahim pun sedang tidak berada di sisi istrinya yang bernama Hajar itu. Satu hari Ibrahim datang ke rumah Ismail. Ismail entah kemana. Ah, istrinya yang kurang salehah ini kemudian curhat. Ibrahim itu gimana sih ayah? Ismail itu bagaimana sih ayah? Selalu saja berdakwah, selalu saja berjuang untuk tegakkan tauhid, selalu saja melarang orang berbuat kesyirikan, kemunafikan, selalu saja urusannya mengajak manusia itu. Aku kan perlu uang, aku juga kan ingin berhias, aku kan pengen punya rumah begini, aku ingin punya rumah begitu. Ibrahim alaihissalam kemudian pamit pulang dan tidak hendak menunggu Ismail. Sebelum pulang, Ibrahim berkata, titip salam buat Ismail. Apa salamnya ayah? Ini, palang pintunya dibalik. Klok, palang pintu rumah. Pergilah. Ismail pun pulang. Tadi ayahmu datang. Aku sudah ceritakan semua perihal dirimu. kamu yang kerjanya semua menegakkan agama, mengajak orang bertauhid, mengajak orang beribadah, mengajak ini, mengajak kebaikan. Kenapa kau tidak beritahu aku? Aku tidak tahu, ayahmu langsung pulang. Ada pesan yang disampaikan? Tidak ada kecuali palang pintu itu. Kenapa? Ya, dibalik arahnya. Ismail berkata, ayahku perintahkan aku untuk menceraikan kamu. Dan diceraikannya. Begitu patuhnya Ismail kepada Ibrahim alaihi salam. Para nabi dan rasul tidak menjalani hidup seperti kita pada umumnya. SD, SMP, SMP, SMU, SMU kuliah, kuliah kerja, kerja kawin, kawin cari makan, kerja liburan, liburan cari makan sampai mati. Pertanyaan saya, apa begitu cara para nabi yang kita contoh menjalani hidup? Saya tidak katakan salah, tapi saya ingin keluarga kita menjadi keluarga yang visioner. Menatap jauh ke depan, melahirkan orang-orang hebat di dalam rumah tangga. Broken home. Keluarga hancur adalah keluarga yang di dalamnya bukan dijadikan sebagai sarana memberikan atau menanamkan nilai-nilai kebaikan bagi keturunan. Sarana saling memberikan dan saling menerima, take and give kebaikan antara pasangan. Itu broken home. Punya istri satu, satu A, satu B, satu C misalnya. Tetap satu istrinya. Satu A, satu B, dan satu C. Harusnya tambah satu lagi berarti ya. Satu D gitu. Di rumah istri A berantem. Di rumah istri B sudah kesel bininya. Di rumah istri C anak-anaknya benci. Di rumah istri D tidak bisa menanamkan kebaikan karena syahwat barangkali pernikahannya. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita coba perbaiki sekarang. Tidak begitu cara Rasulullah berumah tangga. Tidak begitu cara Rasulullah mendidik keluarganya. Tidak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini visi rumah tangga seorang mukmin. Untuk menjadikan rumah tanggamu adalah rumah tangga yang berbahagia, baiti jannati. Harus punya visi. Apa visi rumah tangga itu? Lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi jangan bawa neraka ke rumah. Ya, kadang-kadang orang tua ini baik, tapi kalau pulang, sudah belajar belum? Sudah belajar atau belum? Kata belajar itu kata yang paling gak enak didengar anak-anak. Sudah kerjakan PR? Sudah kerjakan PR atau belum? Anak-anak itu bermimpi, andai di dunia ini ada sekolah tapi gak pakai PR gitu. Iya Pak, iya Pak. Iya. Tanya deh sama anak-anak. Andai ada sekolahan di dunia ini yang gak pakai ujian, saya mau sekolah di situ aja. Kenapa? Karena setiap mendekati ujian, wajah bapak dan ibu itu seperti pembawa neraka di dalam rumah. Bagus, sudah menyuruh anaknya belajar dan mengerjakan PR. Tapi kalau Quran, kalau agama Allah tidak seserius itu, bahaya keluarga ini. Di sini misalnya ada TPA. Ya, atau TPQ, Taman Pendidikan Quran. Bayarnya setiap bulan 300.000. Kira-kira marah-marah enggak orang tuanya? Atau senang? Kalau di sini gimana, Pak? Senang atau marah orang tuanya? Pura-pura deh kayaknya. Kalau di sono ya, nggak di sini. Hah? 100.000? Mahal banget. TPA kok 100.000? Di situ cuma 20.000, di sini cuma 25.000. Di situ kok 100.000? Kayaknya nggak rela begitu. Kalau untuk belajar Quran itu mahal. Kenapa? Ya karena paling tinggi. Jadi orang yang menghafal Quran, jadi orang yang cinta Quran, paling tinggi jadi imam di masjid, ngepel masjid, makannya nasi berkat dari besek itu, kira-kira begitu. Ya ini pengalaman pribadi sebetulnya. Banyak gadis-gadis yang tidak suka sama saya dulu itu gara-gara memang guru ngaji itu nasibnya seperti itu. Setuju gak Pak? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lihat bagaimana keluarga yang harus dibangun menurut Al-Qur'anul Karim. Saya ambil dari surah Al-Imran ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Innallaha astafa آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. Sampai di sini. Inna Allah astafa, sesungguhnya Allah telah memilih. Jadi ada empat keluarga pilihan. Keluarga terpilih, keluarga istimewa. Inilah keluarga Qur'ani. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dirahmati Allah bisa punya keluarga seperti ini. Siapa saja itu keluarga istimewa? Innallaha astafa Adama wa Nuha. Sesungguhnya Allah telah memilih keluarga Adam dan Nuh. Keluarga siapa lagi? Wa ala Ibrahim wa ala Imran. Dan Allah juga memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Kok Adam dan Nuh tidak disebutkan ala Adam, ala Nuhan? Kok cuma disebutkan ala Ibrahim wa ala Nuh? Kenapa pada Adam dan pada Nuh tidak disebutkan kata keluarga? Hanya pada Ibrahim dan Nuh. Pada Ibrahim dan Imran. Iya. Karena memang dari keturunan Ibrahim, dari keturunan Imran itu lahir para nabi. Ibrahim punya dua istri, ya. Yang pertama Hajar. Siapa? Bagus, berarti nggak tidur. Yang pertama siapa? Sarah. Punya anak siapa? Ishak. Yang kedua siapa? Hajar. Punya anak siapa? Ishak. Punya anak siapa? Yakub. Yakub punya anak siapa? Halo. Kalau keluarga artis dia tahu. Punya anak Yakub. Yakub punya anak 12. Di antaranya yang satu ibu adalah Yusuf dan Benyamin. Kalau pengen bikin keluarga yang visioner harus tahu keluarga istimewa di dalam Quran. Jadi kita punya contoh yang konkret. Kalau enggak pasti ikut-ikutan. Sekolahnya ikuti si Anu. Universitasnya ikuti si Anu. Akhirnya pekerjaannya begitu, SD, SMP, SMU, kuliah, kerja, cari makan, kawin, mati gitu. Kurang manfaatnya kepada orang banyak. Enggak sampai ke surga. Baik. Adam memang ditakdirkan punya anak yang kurang baik. Begitu juga Nuh ditakdirkan punya anak yang kurang saleh. Begitu kan? Siapa anaknya Nuh? Yang tidak saleh namanya siapa? Kenaan. Kemudian siapa anaknya Adam yang tidak saleh? Siapa? Qabil atau Habil? Habil atau Qabil? Baik. Pertanyaan saya bapak-bapak, Adam punya anak yang nakal bernama Qabil. Nuh punya anak yang nakal bernama Kanaan. Qala ya bunayya irkab ma'ana. Wahai anakku, sini naik ke perahuku. Tidak. Karena anaknya ini termasuk anak yang menistakan dakwah ayahnya ketika bikin perahu tidak di tepi laut. Dan anaknya termasuk anak yang mengejek ayahnya. Nah, Bapak dan Ibu, ini memang salah satu resiko jadi orang tua yang konsisten berjalan di jalan agama Allah. Anak-anak kita yang sudah terdidik dengan lingkungan agama lingkungannya, kalau bahasa manajemennya rich dad, poor dad, begitu kan? Ada orang, ada ayah kaya, ada ayah miskin. Anak-anak biasanya bangga dengan ayah yang bagaimana? Yang kaya. Apalagi ayahnya miskin, ibunya kerja dan kaya raya. Biasanya kalau bercerai pilih ikut siapa? Yang rumahnya punya kolam renang gitu kan? Lihat itu artis yang cerai kan? Yang anaknya kemarin tabrakan di tol itu. Itu berlomba-lomba membuat sesuatu yang supaya anaknya datang. Dibelilah rumah sekian miliar. Khusus kolam renangnya saja 1 miliar. Harapannya supaya anaknya mau tinggal sama emaknya. Bapaknya gak mau kalah. Mobilnya saja 4 miliar. Dibuatkan studio sendiri supaya anaknya tetap sama orang tuanya. Kasihan anak seperti itu nanti besar. Tapi Nuh alaihissalam tidak tergoda untuk memfasilitasi anaknya, walau anaknya jelas-jelas benci kepada ayahnya, kepada dakwah yang dibawa oleh ayahnya. Dia tidak tergoda. Hati-hati, sebab bisa saja menjerumuskan suami menjadi orang bejat itu istri dan anak. Di antara musuh-musuhmu adalah istrimu dan anakmu. Itu bisa jadi. Selain hartamu tentunya. Dalam tafsir, Ibnu Abbas mengatakan bahwa di antara pasanganmu dan keturunan aduwul lakum, musuh bagi kalian. Kapan istri atau suami dan anak itu menjadi musuh kita? 1. Kalau anak dan pasangan kita, suami atau istri kita, sudah mengajak kepada kejahatan, kepada maksiat. Dan yang kedua, kalau pasangan kita dan anak kita sudah mengajak kepada memutuskan hubungan silaturahim, berarti saat itu hati-hati, pasanganmu sudah jadi musuhmu. Jangan ikuti dia, bahaya. Saya ingin tanya dulu, bapak-bapak, menurut bapak-bapak, Nabi Nuh itu sukseskah mendidik anak? Ibu-ibu, Menurut ibu-ibu, Nabi Adam itu sukses enggak mendidik anaknya Qabil dan Habil? Jawab bapak-bapak. Ia mengatakan bahwa Nabi Nuh sukses, angkat tangan. Cuma satu. Ia mengatakan Nabi Nuh tidak sukses, angkat tangan. Selebihnya pelit, enggak punya pendirian, enggak antusias, atau enggak tahu sama sekali. Tapi kalau yang namanya penelitian, biasanya yang tidak tahu itu sedikit, ini kok banyak gitu loh. Oh ya, coba ikut saya. Jujur aja, ia mengatakan Nabi Nuh gagal punya anak bernama Kanaan karena kemudian nakal ketika diajak naik perahu, enggak mau. Naik ke sini, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku enggak mau naik, aku akan naik ke atas gunung ini. Enggak mungkin banjir ini akan mencapai bukit ini, tidak mungkin. Qala la 'asima al-yawma min amrillah. Anakku naik ke perahu ini, enggak akan ada yang selamat dari arus deras. Naiklah. Tidak. Pertanyaan saya, menurut bapak-bapak, apakah Nabi Nuh sukses mendidik anak? Yang mengatakan tidak sukses, angkat tangan. Nanti saya mau tanya yang gak ngangkat sama sekali, apa alasannya? Yang mengatakan Nabi Nuh sukses mendidik anak, angkat tangan. Masih banyak yang pelit ngangkat tangannya, ya Allah. Saya doain apa kira-kira yang pelit ngangkat tangan itu ya. Yang abstain enggak tahu sama sekali, angkat tangan. Enggak ngangkat juga, astagfirullah. Coba sekali lagi. Ini yang ketiga kalinya. Kalau sampai enggak ikut juga kelewatan. Dan kalau enggak mau angkat juga udah saya pulang aja lah. Buat apa berbicara pada orang yang tidak mau mendengar? Udah ngambek nih judulnya. Yang mengatakan Nabi Nuh tidak sukses mendidik anak, angkat tangan. Yang gak mau ngangkat juga saya doakan semoga setruk tangan setelah ini. Yang mengatakan Nabi Nuh sukses mendidik anak. Mulai banyak yang ikut. Baik, berimbang. Saya bercanda, enggak beneran tadi itu, enggak beneran. Saya bercanda saja. Ini subuh-subuh gini memang kalau kurang bergairah, tidur. Namun kalau sudah bergairah begini masih tidur juga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu-ibu, yang mengatakan Nabi Adam sukses mendidik anak, angkat tangan. Ini baru dua yang angkat tuh. Nanti kelakuannya sama enggak sama bapak-bapak ini. Yang mengatakan Nabi Adam tidak sukses mendidik anak, angkat tangan. Yang lain enggak ada yang mau ngangkat lagi. Ya sudahlah. Nabi Nuh dan Nabi Adam itu disebut namanya di dalam Al-Qur'an dan sebagai keluarga terpilih karena keduanya menjadi ayah teladan dan dia sukses mendidik anaknya. Kalau enggak sukses ngapain disebut di dalam Al-Qur'an? Innallaha astafa Adam wa Nuh. Di mana letak suksesnya? Sama kriteria ayah yang sukses mendidik keluarga anak-anaknya, mendidik rumah tangganya, sama ujian tes di akhir hayatnya seperti Ya'qub. Idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini ciri-ciri kita sudah sukses mendidik anak dan ciri-ciri orang tua sukses membawa kemana anaknya, dibawa kemana anaknya selama ini. Tidakkah kamu hadir ketika Ya'qub akan jelang kematiannya? Apa yang dikatakan kepada anaknya sebagai indikator sukses atau gagal dia mendidik anak adalah satu pertanyaan. Apakah gerangan yang akan kalian sembah nanti selepas kematianku ini? Qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik. Kami, kata anak-anaknya, akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapakmu, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ilaha wahidah. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishaq, Tuhan yang satu, la ilaha illallah. Lok gitu. Yakub mati dengan sukses, wafat dengan sukses, dengan tenang. Kalau sudah mendengar bahwa anaknya akan konsisten dengan la ilaha illallah. Tapi banyak di antara bapak-bapak yang sudah wafat itu kerja keras, banting tulang, peras keringat, kasihan. Setelah dia wafat, hartanya menjadi bencana bagi keluarganya. Ada pemuda sukses, kaya raya di Jakarta, sukses masih muda, tak meninggal dunia. Bininya yang masih muda, cakep, di rumahnya yang megah, di ranjangnya yang mewah, sekarang tidur laki-laki muda lain bersama istrinya, yang mengawininya, yang memakan hartanya, meninggal dengan sukses. Di kuburnya dia mengerang-ngerang, disiksa karena mencari dengan cara yang tidak haram, tidak halal, tidak mendidik istrinya di jalan agama, tidak mendidik anaknya di jalan agama. Dia mengerang-ngerang di dalam kuburan, istrinya juga sedang mengerang-ngerang bersama suami barunya di ranjang yang dia beli itu. Ini maaf bapak ibu-ibu, saya pakai bahasa bapak-bapak ini. Bapak-bapak kalau diajak ngomong begini merinding dia. Gimana pak, seandainya dia bangun lagi kira-kira nyesal gak dia? Menyesal gak pak? Akan ada banyak penyesalan lain jika kita tidak sungguh-sungguh. Jika kita tidak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Menegakkan la ilaha illallah. Kalimatu taqwa, kalimatu la ilaha illallah. Yang seperti kita minta, mari sama-sama kita berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Saya kemarin ngobrol sama Ustaz Zeno semalam. Berat juga ya membesarkan anak di Batam ini ya, dengan semua lingkungannya. Kalau kurang-kurang menanamkan kalimat takwa sama anak-anak, berat ini. Semalam pulang dari masjid, apa namanya, Baitul Amal, itu motor sudah berjajar di pinggir jalan, siap akan mengadu nyali. Dan banyak yang mati kan. Ini gara-gara ayahnya gagal, gara-gara ayahnya gagal mendidik bagaimana menempatkan keberanian sebagai seorang laki-laki. Enggak begitu konyolnya. Bukan begitu caranya menjadi pemberani. Ugal-ugalan. Ini gara-gara ayahnya absen dalam mendidik anaknya. Tapi kalau kita sudah berjuang membangunkan anak sholat subuh, memang gak harus dipaksa. Jangan sampai nanti pulang dari sini galak sama anaknya. Jangan. Harus dengan keikhlasan. Bagaimana membangunkan sholat subuh anak-anak? Sepohon kayu, lebat bunganya, Walaupun hidup kalau tak sembahyang. Oke, coba lanjut sama-sama. Sepohon kayu, daunnya rimbun gitu ya. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa guna. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang tak ada gunanya. Bangunkan anak-anak sholat subuh berjamaah, jangan cuma bapak-bapaknya sendiri masuk surga. Seperti siapa? Seperti Ala Imran, sebelumnya seperti Ala Ibrahim. Bagaimana Ibrahim membentuk keluarganya? Bagaimana Ibrahim menjadi pemimpin keluarga bagi anak-anaknya? Ibu-ibu, saya mau cerita istri dulu. Adalah Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Satu hari, ibu cantik yang tinggal di Madinah ini memilih beragama, agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaminya Malik masih kafir. Lalu diajaknya suaminya kepada agama Allah. Jadi ibu-ibu kalau sholat subuh berjamaah jangan sendirian, ajak suaminya juga. Bangunkan anak-anaknya juga. Bangunkan cucu-cucunya dan menantunya. Apa yang terjadi? Diceraikan. Kamu baru ngerti agama sedikit, baru bisa ngaji sedikit, sudah mengajak saya. Kamu beriman kepada agama Muhammad. Ya sudah, pilih aku atau pilih agama Muhammad. Aku memilih agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerai. Sudah. Lepaslah. Dia memilih itu, Ummu Sulaim. Selanjutnya, punya anak satu-satunya bernama Anas. Lihat bagaimana seorang ibu memiliki kekuatan untuk membangun sebuah rumah tangga Qur'ani berdasarkan nilai Al-Qur'an. Dia rela kehilangan pasangan tapi tidak menegakkan kalimat la ilaha illallah dalam rumah tangganya karena visioner. Buat apa terhormat di hadapan manusia kalau tampil hina di hadapan Allah? Dia visioner. Lalu datanglah Rasulullah SAW ke Madinah. Semua perempuan menyerahkan harta permata terbaiknya untuk Islam, kecuali si janda miskin yang cantik ini. Tidak punya, jangankan permata dan perhiasan, uang pun tidak banyak yang dimilikinya. Ditariknya anak sematawayang bernama Anas. Anakku, ikut ibu. Iya bu, kemana? Ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya bu. Ya Rasulullah, aku bukan wanita kaya seperti perempuan-perempuan yang telah memberikan permata. Aku tidak punya. Satu-satunya permata yang kumiliki di dalam hidupku adalah permata hatiku. Sebagai seorang janda, dialah tumpuan masa depanku ya Rasulullah. Tidak ada yang terbaik yang bisa kuberikan untuk agama Allah kecuali permata terindah dalam hidupku. Ambillah dia anakku ini ya Rasulullah. Jika engkau berkenan, silakan menjadikan dia budak bagimu, asal dia ikut berjuang menegakkan agama bersamamu ya Rasulullah. Ambillah anak ini. Sedih, menangis, pulanglah Ummu Sulaim. Ada seorang pemuda tampan, dermawan dan baik di Madinah. Namanya Abu Talha. Melamar Ummu Sulaim. Karena berulang-ulang melamar ditolak, akhirnya Ummu Sulaim berkata, "Abu Talha, aku tersanjung dengan lamaranmu. Perempuan mana yang tidak bangga di Madinah ini yang dilamar olehmu? Tapi maaf, satu saja cacat pada dirimu di hadapanku, bukan yang lain. Apa itu? Kamu tidak beragama dengan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud kamu, ini pernyataan terakhirku untuk kamu, wahai laki-laki kaya raya, tampan dan dermawan, baik hati, idaman banyak perempuan. Satu saja. Jika hari ini kau berikan mahar kepadaku adalah maharmu, kamu beriman kepada agama Muhammad, saya tidak akan pernah minta apa-apa lagi setelah ini, setelah aku menikah denganmu." Allahu Akbar. Itu maharnya. Adik-adik, anak-anakku yang masih muda, hati-hati cari istri. Ibu-ibu, hati-hati cari menantu. Umumnya orang sekarang kalau cari istri atau cari menantu, dua saja. Apa? Udah kerja belum? Cinta enggak? Cuma itu saja. Kerja dan cinta. Mau makan apa di dalam kuburnya orang kayak begini? Tapi kalau sudah datang melamar anak perempuan laki-laki baik, berpegang kepada agamanya, fadfar lidhatid din, akhlaknya sudah kelihatan, mental entrepreneurship-nya sudah kelihatan, dan jiwa juang untuk agama sudah kelihatan, bungkus, langsung bungkus saja. Pakai dua karetnya kalau perlu. Fadfar lidhatid din, itu yang kamu cari. Karena itu akan memiliki masa depan buat anakmu kelak. Baik. Karena itu Abu Talha kemudian ditolak. Sampai akhirnya Abu Talha datang lagi dan menyatakan keislamannya. Dan Ummu Sulaim kemudian komit. Ini saja maharnya. Dan setelah ini aku tidak akan pernah minta apa-apa lagi darimu, wahai Abu Talha. Ini perempuan luar biasa. Padahal dalam teori pasar supply and demand, kalau permintaan begitu tinggi sementara cuma satu produknya, kan mestinya harganya bisa tinggi sekali. Tapi dia tidak menjadikan standar kepuasannya, tidak menjadikan standar kesuksesan dirinya sebagai seorang perempuan, tidak menjadikan satisfaction-nya adalah uang dan harta. Tidak. Sama sekali tidak. Apa yang terjadi? Lahirlah seorang anak bernama Abu Umair dari keduanya ini. Jadi adik tirinya Anas. Anda tahu, setelah itu Anas jadi apa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu? Anas bin Malik, pernah dengar? Jadi apa dia? Perawi hadis, oke? Karena dia paling dekat maula Rasulullah SAW, dekat dengan Rasulullah, dan dia salah satu sekretaris penulis Al-Qurannya Rasulullah SAW. Anas bin Malik, yang jarang membaca hadis pasti tidak tahu nama ini. Tapi orang-orang yang suka membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti tahu nama ini. Dia banyak didengar hadisnya. Karena dia orang yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak tahu tentang Rasulullah. Anas. Hasil didikan seorang ibu Ummu Sulaim, tahukah? Apa yang dididik oleh seorang ibu jika ingin punya keluarga yang hebat, keturunan yang hebat, yang pertama kali diajarkan kepada anaknya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Bukan masih kelas 1, kelas 2 sudah dikursuskan matematik supaya bisa jadi orang kaya. Memang menyedihkan punya anak tidak pandai bahasa Inggris, tidak bisa bisnis sama orang Singapura, sama orang-orang bule. Memang menyedihkan punya anak tidak pandai bahasa Inggris sehingga dia punya kesulitan berbahasa dengan manusia di dunia. Tapi lebih menyedihkan lagi punya anak yang tidak faham Quran, karena anak itu tidak bisa memahami pesan Tuhannya, karena anak itu tidak faham berkomunikasi dengan Tuhannya, karena anak itu tidak bisa berkesinambungan melanjutkan risalah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sedih. Sedih punya orang tuh punya anak seperti itu, sedih. Harusnya sedih. Dan harusnya kita berani bayar mahal, berapapun yang harus saya keluarkan agar anak saya bisa paham Al-Quran. Walaupun anak saya harus menjadi budak seperti marbot di masjid, tidak apa-apa, asal dia belajar Quran. Saya ingin anak saya masuk surga. Tentu sambil belajar juga, bukan berarti kemudian gak belajar sama sekali. So kalau gak pinter hitung-hitungannya dibohongin terus. Kalau gak pinter fisikanya, tauhidnya juga rendah. Semakin tinggi ilmu fisikanya, biasanya semakin tinggi pula tauhidnya. Tidak gampang dibohongi oleh dukun pakai nama agama. Harus juga belajar bahasa Inggris supaya bisa berdakwah ke mancanegara, betul kan? Sebab kalau gak bisa bahasa Inggris, nanti naik pesawat susah buka seat beltnya, itu bingung. Harus belajar ilmu kedokteran. Sebab dokter-dokter yang beriman itu biasanya lebih hebat, lebih berkah tangannya daripada dokter-dokter yang semata-mata cari duit. Harus belajar ilmu itu. Tapi seperti Muslim, apa yang terjadi? Lahirlah seorang anak bernama Abu Umair. Satu hari Abu Umair, anak semata wayang yang dicintai ini, kemudian sakit-sakit keras. Sementara ada panggilan dinas bersama Rasulullah. Abu Talhah dididik oleh seorang istri. Istri yang betul-betul punya visi membangun rumah tangga. Suaminya juga diserahkan kepada agama Allah, diserahkan untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya sudah, sekarang suaminya. Kan kalau istri-istri kan biasanya ya minimal ada ongkos ditinggalin lah, kira-kira begitu ya. Apalagi melepas suaminya untuk pergi keluar menegakkan agama Allah, pasti berat itu. Ini tidak, diserahkan suaminya kepada Rasulullah. Sampai satu hari ketika ada panggilan dinas tapi anak sakit keras, apa kata istri? Abu Talhah, serahkan Abu Umair anakmu kepadaku. Pergilah, berjihadlah bersama Rasulullah, jangan tinggalkan itu. Itu jalan menuju surga, dan anakmu juga akan dijaga oleh Allah. Ada malaikat-malaikat Allah yang akan menjaga anakmu. Amanahkan itu padaku. Pergilah Abu Talhah berjihad bersama Rasulullah. Tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Anak itu meninggal dunia. Menangis. Ummu Sulaim menangis, wafat. Anaknya Abu Umair, pembantu di rumah juga menangis, kawan-kawannya juga menangis. Tapi apa katanya? Demi Allah, tidak boleh ada seorang pun di antara kalian yang berhak menyampaikan perihal kematian Abu Umair kepada ayahnya Abu Talhah selain aku. Sore malam harinya, pulanglah sang suami, bergegas ingin menemui anaknya yang dia tidak tahu kalau anaknya sudah wafat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana anak kita? Aku ingin lihat, aku ingin pegang badannya, apakah sudah turun panasnya? Istrinya sudah mandi, ceria, tidak ada tanda-tanda kesedihan. Mestinya kan kalau ibu-ibu sekarang anaknya meninggal, suami dalam berjihad itu kira-kira, atau dalam dagang, apa yang dilakukan? Pulang gitu ya, cepat, anakmu meninggal dunia. Ini beda memang karena visi. Apa katanya? Dia tidak ingin menimbulkan kecurigaan. Sajian makan malam sudah disiapkan di meja. Istri salihah, makan malamlah dahulu. biarkan anakmu istirahat dalam tenangnya. Makan malamlah. Usai makan malam gak sabar. Aku gak sabar ingin ketemu anak semata wayangku. Bagaimana penyakitnya? Ditariklah istrinya ke kamar. Istri Salihah ini kemudian, yang sudah meletakkan anaknya di sudut ruangan, menjamu suaminya di kamarnya sampai selesai. Lalu dengan bahasa yang sangat santun, Ummu Sulaim ini memang istri yang sangat santun, tidak ketus, tidak galak. Santunnya seperti istrinya bapak-bapak di sini, insya Allah. Santunnya seperti istrinya bapak-bapak di sini, insya Allah. Senyumnya kok kayak, aminnya serius gak sih Pak? Ya sudahlah, istri kita itu sudah punya agama sebelum menikah dengan kita, sudah. Terima saja apa adanya yang terbaik. Sudah. Lihat bagaimana cara istri menghadapi suami padahal situasi begitu gawat. Lihat, dikondisikan suaminya begini. Abu Talha, ada satu kaum diamanahkan harta oleh seseorang. Terus satu hari orang ini berniat mengambil hartanya dari kaum itu. Iya, tapi kaum itu menolak, tidak mau memberikannya. Apa pendapatmu? Ya kalau memang itu bukan haknya dan harta itu adalah milik seseorang, harusnya dikembalikan. Dan ketika pemiliknya meminta, ya harusnya ikhlas melepaskan dan tidak boleh menahan. Dan kalau itu sudah hilang dari dirinya, dia tidak perlu sedih, tidak perlu kecewa, karena harta itu bukan miliknya. Oh gitu ya. Belakangan si suami sadar, apa maksud pertanyaan kamu? Lihat, setelah dikondisikan jiwa suaminya, baru dia jawab. Supaya suaminya siap menerima informasi yang berat. Kata dia, titipan Allah bukan milik kita. Abu Umair telah diambil oleh pemiliknya. Abu Umair telah diambil oleh pemiliknya, yang akan menyayanginya, yang akan mengasihinya melebihi kita. Allah, betapa santunnya istri. Tahukah Anda setelah itu Allah karuniakan beberapa anak lagi kepada keduanya, dan semuanya menghafal Al-Quran dan cinta Al-Quran dan cinta kepada agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda setelah itu terjadi kecamuk perang Uhud, 1000 pasukan, 300 berkhianat, 5 pemanah di Jabal Rumat, di gunung, di bukit pemanah kemudian berkhianat kepada Rasulullah. Hanya satu, dan tinggal satu, dan satu orang itu yang Rasulullah SAW gambarkan. Ada satu pria di perang Uhud, teriakannya saja mengalahkan kekuatan 100 orang laki-laki pada saat itu. Teriakannya saja mengalahkan kekuatan 100 laki-laki pada saat itu. Karena banyak laki-laki saat itu lari kabur ke Madinah, tunggang langgang hampir kalah, diporak-porandakan oleh pasukan kafir yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Kawan gulatnya Umar bin Khattab, sejak kecil itu Khalid bin Walid. Siapa laki itu? Abu Talha. Ya Rasulullah, tidak akan kubiarkan satu pedang pun menyayat kulitmu. Tidak akan kubiarkan satu panah pun menembus dirimu. Sampai Rasulullah kemudian terperosok di satu lubang. Dan di akhir perang Uhud, ada 17 tusukan pedang di dada Abu Talha demi menjaga Rasulullah. Dan banyak panah menancap di pundak Abu Talha demi menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda siapa yang mendidik laki-laki ini? Siapa yang mendidik pahlawan bagi Rasulullah SAW? Siapa yang sesungguhnya melindungi kulit Rasulullah SAW? Adalah perempuan-perempuan Madinah, istri-istri salihah, istri-istri pembangun agama Allah di Madinah. Dan salah satunya adalah Ummu Sulaim, yang ketika laki-laki Madinah lari tunggang langgang masuk ke dalam kota Madinah, karena Uhud adalah perbatasan Madinah, tapi tidak bersama Rasulullah SAW, perempuan-perempuan di Madinah kuncikan pintu buat suaminya, tutup pintu buat suami pengecut yang pulang tanpa Rasulullah SAW. Pergi wahai laki-lakiku, tegakkan agama Allah, jangan jadi pecundang, pulang kalah dalam peperangan tanpa Rasulullah, apa gunanya hidup kita? Begitu pula laki-laki yang lain yang menunjukkan kesetiaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, apakah laki-laki sejati penegak agama Allah ini kabur? Tidak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat Rasulullah termasuk Hamzah. Hamzah yang di perang Uhud yang jantungnya diambil oleh istri musuhnya wafat. Dan bagaimana Rasulullah dan para sahabat bisa memenangkan kembali pertarungan? Buat apa hidup tanpa hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begitulah kisah. Jadi apa yang terjadi pada Imran, pada Ibrahim? Ibrahim itu adalah ayah yang bertakwa, yang selalu mendoakan keluarganya, Rabbi habli minas salihin. Ibrahim adalah ayah yang menginginkan agar semua anak keturunannya, wa min dzurriyyati, ayah yang sangat setia kepada anak-anak cucunya dan selalu mendoakannya. Begitu juga Imran memilihkan pendidikan dan pendidik buat anaknya yang bernama Maryam dari guru yang diberkahi. Cari lembaga pendidikan yang diberkahi Allah, cari guru buat anak-anakmu yang diberkahi oleh Allah. Saya ingin tutup. Saya kedatangan tamu dari Gaza, seorang syekh dari Gaza. Syekh inilah yang menggagas sebuah gerakan melahirkan hafiz-hafiz Quran dalam satu tahun sebanyak 15 ribu orang, 15 ribu penghafal Quran. Di TPA-nya si Syekh bisa melahirkan 200 penghafal Quran dalam tempo 2 bulan. 200 penghafal Quran dalam 2 bulan. Ini bukan cerita dongeng. Saya tanya, apa rahasianya? Kok bisa melahirkan penghafal Quran 200 orang selama 2 bulan dan 15 ribu orang selama setahun? Satu kata kuncinya adalah karena di tempat kami, selain memang barokat Ardus Syam, ada berkahnya tanah Syam, tapi yang kedua yang saya ambil, berkah gurunya, guru yang berkah. Ada beberapa penghafal Quran, yang satu ini produktif melahirkan hafiz, yang satu lagi menghafal Quran sama kuat hafalannya, tapi yang satu tidak produktif melahirkan manusia. Setelah itu apa yang terjadi di Gaza? Dulu mereka selalu minta-minta uang supaya bisa beli senjata untuk melawan Israel. Sekarang mereka sudah punya Quran, sudah punya Quran dan berkali-kali pukul mundur Israel. dengan Quran yang ada pada dirinya. Sedikit saja, saya tidak ingin tergoda karena saya sudah masuk ke Gaza. Saya sudah bersama mereka di perbatasan Israel. Ribat, malam hari saya sudah bersama mereka. Satu saja. Allah berikan ilmu kepada mereka yang luar biasa, lebih hebat ilmunya dari orang Israel dengan semua keterbatasannya. Susah orang di Gaza itu bisa kuliah dan sekolah. Tapi mereka bisa bikin rudal dengan harga yang sangat murah. Satu rudal itu cuma 15 juta rupiah, yang harganya di pasar umum 1 juta dolar. 1 juta berarti berapa itu? Kali 10 ribu. Ya ambil 10 miliar lah. Tapi mereka hanya bisa bikin seperti itu cuma cukup dengan 15 juta rupiah dari rongsokan rumah tangga. Tetapi mampu membawa peledak sampai 30 kilogram dan itu bisa mencapai ibu kota Tel Aviv, Yerusalem. Bam! Hanya dalam tempo 28 hari mereka kalah. Padahal di muka bumi, negara yang paling hebat persenjataannya di muka bumi adalah Israel. Tapi kalah setelah lahir generasi muda yang di dalam dirinya Al-Quran. Tahu gak bagaimana mereka merekrut tentaranya? Gak disuruh bayar masuk AKMIL, masuk kepolisian, gak disuruh bayar di sana. Syaratnya satu, konsisten gak sholat subuh berjamaahnya? Setelah dicek ada Quran gak di dalam dirinya? Dua itu syaratnya baru boleh masuk tentara. Kalau enggak bisa jadi pemenang dan enggak bisa mempertahankan umat. Bintang 1, bintang 2, sampai bintang 7 cuma jadi penjual tanah air, bahkan penjual udara negeri ini. Kalau tidak ada sholat subuh berjamaah pada anakmu, kalau tidak ada Quran pada anakmu, tidak akan terbangun generasi yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.